wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam qadariyah, dan qadariyah ada dua. Ada qadariyatun nufat, qadariyah yang mengingkari adanya takdir, dan yang kedua adalah qadariyah kebalikannya, qadariyah yang berlebihan dalam mengimani takdir, atau yang disebut dengan jabriyah, qadariyah jabriyah. Dan qadariyah nufat ada tiga tingkat, ada dua tingkatan. Yang pertama adalah qadariyah yang mengingkari ilmu dan kitabah. Mengingkari ilmu dan kitabah, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala mengetahui masa depan, dan mereka mengingkari Allah telah mencatat seluruh takdir. Kelompok ini hukumnya bagaimana? Kafir. Dan mereka telah hilang. Generasi qadariyah pertama telah hilang, dikafirkan oleh Ibnu Umar dan para sahabat yang berjumpa dengan mereka. Kemudian qadariyah kelompok yang kedua atau tingkatan yang kedua yang lebih ringan adalah qadariyah yang mengingkari masyiah dan khalqiyah. Mereka mengingkari kalau Allah menghendaki amal hamba dan Allah menciptakan amal hamba. Kemudian kita akan membahas tentang qadariyah jabriyah. Qadariyah jabriyah juga ada dua ta'ifatan. Yang pertama adalah ta'ifatun musyrikiyah, qadariyah jabriyah musyrikiyah. Kelompok qadariyah musyrikiyah, mereka adalah orang yang berdalil dengan takdir untuk melakukan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-An'am ayat 148, orang musyrik mengatakan lau syaa Allahu ma asyrakna wa la aba'una. Kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak kami, nenek moyang kami juga tidak akan berbuat syirik. Maka mereka berdalil dengan takdir untuk membenarkan kesyirikannya. Kalau Allah berkehendak untuk kemudian menjadikan kami mukmin, kita pun jadi mukmin. Namun Allah berkehendak untuk menjadikan kami musyrik dan bapak-bapak kami untuk jadi musyrik. Berarti apa yang kita lakukan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jangan salahkan kami karena kami melakukan seperti ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ayat yang pertama. Ayat ini juga bisa dimaknai yang kedua, bahwasanya orang musyrik mengingkari adanya takdir. Jika benar Allah itu berkehendak dan Allah menginginkan agar kami itu jadi muslim, jadi mukmin, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula nenek moyang kami. Kami berbuat syirik dan kami nenek moyang kami berbuat syirik, bukti kalau Allah tidak menghendaki adanya, bukti Allah tidak menghendaki kalau kami harus jadi mukmin. Maka mereka jadikan takdir sebagai dalil untuk membenarkan perbuatan maksiatnya. Kemudian jenis jabriyah yang kedua adalah at-ta'ifah al-iblisiyah, kelompok iblisiyah yang dinisbahkan kepada iblis, yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu dan Allah menghendaki segala sesuatu. Namun maksud mereka, mereka mengatakan bahasanya Allah itu zalim, waliyadu billah, karena tidak mungkin Allah mendzalimi hamba. Mereka mengimani adanya takdir, mereka mengimani adanya syariat, namun di kesempatan yang sama mereka menganggap takdir dan syariat bertentangan dan mereka menganggap Allah zalim. Ini qadariyah siapa? Iblisiyah, ta'ifah iblisiyah. Sebagaimana iblis mengimani Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, Allah memberikan syariat, namun di saat yang sama dia meyakini kalau Allah telah mendzalimi dirinya, dengan kemudian Allah memerintahkan dia sujud kepada Adam tapi dia tidak mau, terus Allah usir dia dari surga. Maka mereka itu waliyadzu billah, kelompok ta'ifah iblisiyah, kelompok iblisiyah yang beriman pada perintah dan larangan, beriman kepada takdir. Demikian pula kelompok musyrikiyah yang mereka beriman kepada takdir namun tidak beriman kepada perintah dan larangan. Dan yang ketiga adalah al-ta'ifah al-majusiyah, qadariyah majusiyah, yang mereka beriman kepada perintah namun tidak beriman kepada takdir. Nanti tidak petanya sulit ya. Qadariyah ada dua. Ada qadariyah nufat yang mengingkari takdir. Kelompok pertama ini tidak mau disebut qadariyah. Kemarin sempat kita singgung. Kenapa? Oh, kami mengingkari takdir kok disebut qadariyah. Kalau kami mengingkari takdir kan harusnya bukan, namanya bukan qadariyah. Namun ulama al-sunnah mengatakan justru kalian qadariyah karena kalian menggugat takdir. Maka disebut kelompok qadariyah. Qadariyah nufat. Dan nama lain dari qadariyah nufat adalah qadariyah majusiyah atau at-ta'ifah al-majusiyah. Dan ini ada dua tingkatan yang tadi telah kita singgung. Ada yang statusnya kafir dan ada yang statusnya tidak sampai kafir. Nanti akan beliau jelaskan mengapa disebut majusiyah. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah qadariyah yang menetapkan takdir, kebalikan dari qadariyah nufat yang menolak takdir, yang disebut dengan qadariyah jabriyah. Dan qadariyah jabriyah ada dua. Ada qadariyah musyrikiyah yang mereka mengimani takdir namun untuk alasan maksiat, untuk membenarkan maksiat. Dan yang kedua qadariyah iblisiyah, mereka mengimani takdir namun mereka berkeyakinan Allah dolim, mendolimi hambanya. Fatakunu al-qadariyatu ba'da ta'ifatil qadariyati alladhi inkaradu wahum kufarun kama kulna salah satu anwa. Karena itu kelompok qadariyah setelah hilangnya qadariyah generasi pertama yang mengingkari Allah berilmu dan Allah mencatat takdir, maka ada tiga jenis qadariyah sisa: qadariyah majusiyah, qadariyah musyrikiyah, dan qadariyah iblisiyah. Qadariyah majusiyah adalah mereka yang berkeyakinan bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu kecuali amal para hamba. Dan Allah menciptakan segala sesuatu kecuali perbuatan para hamba. Namun hamba itu sendirilah mereka yang menciptakan perbuatannya biikhtiyarihim, dengan kehendak mereka. Mustaqillina, independent, sama sekali tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan semuanya hamba yang menciptakannya. Sedangkan selain itu, benda, adanya langit dan bumi, binatang dan seterusnya, huwallahu alladzi yakhluquha. Allah yang menciptakannya. Mereka dinamakan majusiyah karena mereka mirip dengan orang majusi. Orang-orang majusi punya akidah bi khaliqaini, adanya dua pencipta. Bahasanya di alam ini lahu khaliqan, ada dua pencipta. Khaliqun lil khair, pencipta kebaikan yaitu cahaya, wa khaliqun lis syarri, dan pencipta keburukan, wa huwa dzulmah, yaitu kegelapan. Maka ada dua pencipta, yang satu cahaya, yang satu kegelapan. Ini keyakinan majusi. Dan mereka lebih mengunggulkan cahaya karena cahaya ini pencipta kebaikan. Karena itu mereka menyembah api. Agama Majusi kalau bahasa ngetrennya Zoroaster. Agama Zoroaster itu agama Majusi. Nah, Qadariyah disebut Majusi karena Qadariyah mengatakan seluruh hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga mereka berkeyakinan adanya banyak pencipta. Mereka mirip dengan orang Majusi. Karena itu mereka disebut Majusiyah karena mereka sama dengan Majusi dalam prinsip adanya banyak pencipta. Hanya saja orang Majusi itu mengatakan bahasanya bita'adudil khaliqain faqat. Di alam ini hanya ada dua pencipta. Ada khaliqun lil khair dan khaliqun lil syar. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Sedangkan Qadariyah, berapa jumlah pencipta yang mereka yakini? Jawabannya jutaan, malayin. Sesuai dengan jumlah manusia. Selama manusia menciptakan perbuatannya sendiri berupa ketaatan maupun kemaksiatan, maka sejumlah itu pula pencipta yang diyakini oleh Qadariyah, pencipta perbuatan yang diyakini oleh Qadariyah. Akan tetapi karena mereka antara Majusi dan Qadariyah Nufat, tadi ya, Qadariyah Nufat ini jenis pertama, mereka sama-sama memiliki keyakinan adanya banyak pencipta, maka mereka dinamakan Majusiyah. Nah, Qadariyah Majusiyah ini mengimani perintah dan larangan. Yang dimaksud mengimani perintah dan larangan itu, kalau ada orang yang melanggar perintah atau melanggar larangan, dia dihukum. Ini yang dimaksud mengimani perintah dan larangan. Kalau dia tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan, dia akan dihukum. Itu maksud mengimani perintah dan larangan. Wa yaquluna bitakalif, mereka juga mengimani adanya beban syariat. Para hamba diperintahkan dan mereka juga dilarang. Mereka akan dihisab dan mereka akan diberi balasan. Akan tetapi mereka mengingkari perbuatan amal yang kita lakukan ditakdirkan oleh Allah. Namun bagi mereka, bahasanya perbuatan hamba tidak digandaiki oleh Allah dan juga tidak diciptakan oleh Allah. Namun murni atas kehendak dan apa diciptakan oleh para hamba. Maka mereka salahnya di mana? Meyakini kalau perbuatan hamba itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, kelompok yang kedua adalah at-ta'ifah musyrikiyah, qadariyah musyrikiyah, yang mereka mengingkari adanya syariat. Yang dimaksud mengingkari syariat adalah mereka berkeyakinan bahwa perintah dan larangan itu boleh dilanggar, boleh ditinggalkan perintah, boleh melanggar, boleh meninggalkan perintah dan boleh melanggar larangan. Dan orang yang melanggar perintah larangan ini tidak berhak dihukum. Itu yang dimaksud dengan kadzabu bisyar, mendustakan syariat. Namun mereka mengimani takdir. Dan itu justru jadi alasan kenapa mereka menolak syariat. Kami tidak menganggap orang yang melanggar perintah maupun larangan akan dihukum, akan dihisab. Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya manusia majburun, itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya dan segala sesuatu telah ditakdirkan sehingga tidak mungkin mereka disiksa. Fa'aradu syar'a bil qadar, maka mereka membenturkan syariat dengan takdir. Misalnya mereka mengatakan apabila Allah memerintahkanmu untuk sholat walam tusalli, terus kamu tidak sholat, fa'anta ma'al qadar, maka orang yang tidak sholat ini juga telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga mereka mendustakan adanya perintah dan mereka memberlakukan takdir. Manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya dan ini termasuk keyakinan orang musyrik. Kami berbuat syirik karena kehendak Allah. maka jangan salahkan kami karena kami berbuat syirik dengan takdir Allah, sehingga Allah tidak akan menyiksa kami. Karena itulah walihada sumu musyrikiyah, mereka disebut musyrikiyah, pengikut orang musyrik. Karena orang-orang musyrik berdalil dengan syirik mereka, kemaksiatan mereka ala syar'i, untuk membatalkan syariat. Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang musyrik, lau sya'allahu ma'abadna min tuni min syai', kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan menyembah segala sesuatu selain Allah. Nahnu wala aba'una, kami maupun bapak-bapak kami, wala haramna min tunihi min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, sesuatu yang tidak Allah haramkan. Fa'ula, maka mereka berdalil untuk membela syiriknya ala syar'i, untuk membatalkan syariat, sehingga mereka disebut musyrikiyah. Li'annahum amanu bil qadar, karena mereka beriman terhadap takdir, mereka meyakini semua telah ditakdirkan. Ingat, ini keyakinan orang musyrik. Berarti orang musyrik kenal Allah, dan berarti orang musyrik beriman kalau Allah Maha Kuasa. Namun di saat yang sama mereka jadikan takdir Allah ini alasan untuk berbuat syirik. Wa kadzdzabu bisyar'i, dan mereka mendustakan syariat. Maka tidak masalah orang mau melanggar dan tidak melanggar, semua telah ditakdirkan dan tidak perlu disalahkan. Ini kebalikan dari Majusia. Kalau Majusia beriman adanya syariat, siapapun yang melanggar syariat harus dihukum, harus dihisab. Tapi mereka mengingkari takdir. Apa yang kita lakukan tidak ditakdirkan oleh Allah, makanya nanti akan dihisab. Ini kebalikannya. Semua telah ditakdirkan, sehingga apapun yang kita lakukan bebas hisab. Qadariyah musyrikiyah. Nah, kemudian beliau bertanya, ayyuhuma asyad, mana yang lebih sangar, yang lebih jelek? Maka jawabannya al-qadariyah al-musyrikiyah asyaddu. Qadariyah musyrikiyah lebih jelek. Antara jabriyah dengan qadariyah, antara jabariyah dengan qadariyah, itu lebih jelek jabariyah daripada qadariyah. Qadariyah musyrikiyah itu sama dengan jabariyah. Sedangkan qadariyah majusiyah akhaf, lebih ringan dampak buruknya. Karena qadariyah majusiyah mereka masih mengagungkan syariat, sehingga mereka akan melakukan amalan sesuai dengan syariat. Ini enggak boleh, ini jangan, ini dilarang, ini haram dan sebagainya. Mereka masih menghormati, akan teratur orangnya karena menghormati aturan. Mereka menghormati perintah dan larangan dan berpegang dengannya, dan mengajak orang lain untuk memegangi aturan dan larangan. Hanya saja mereka mendustakan takdir. Keyakinannya itu tidak sampai berwujud pelanggaran besar. Berbeda dengan qadariyah musyrikiyah, yaitu jabariyah, yang mereka tidak mengimani syariat. Ini bahaya, karena mereka bisa saja kemudian mengatakan, kami tidak terikat aturan, mau berbuat apapun nanti gak ada hukuman, karena semuanya telah ditakdirkan. Mereka bisa mencuri sembarangan, bisa mendolimi orang sembarangan, bisa merampok sembarangan, bahkan bisa melanggar kehormatan orang lain sembarangan, dengan keyakinan nanti tidak akan ada hukuman. Hanya saja mereka beriman kepada takdir, tapi mendustakan syariat. Konsekuensi dari hal ini, bahasanya Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, dorbun minal adad, berarti sia-sia, termasuk bentuk sia-sia menurut jabariyah. Wala fa'idata minhuma, gak ada manfaatnya. Maka rasul diutus, ada perintah dan larangan, ada kitab, gak ada manfaatnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah at-ta'ifah al-iblisiyah, kelompok Qadariyah Iblisiyah, guru mereka adalah iblis yang beriman kepada syariat dan beriman kepada takdir, namun mereka berkeyakinan Allah itu mencela-mencela, mutanakit, ucapannya bertentangan. Kadang dia perintahkan untuk melakukan sesuatu, namun Allah takdirkan kebalikannya. Ini keyakinan jawab iblisiyah. Qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka. Guru mereka adalah iblis yang telah menentang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, namun dia menolak dan tidak mau, bersikap sombong. Dia menyangka, wada'a, dan mengaku bahasanya unsur makhluk yang diciptakan dari unsur api itu lebih baik dan lebih afdal dibandingkan makhluk yang diciptakan dari unsur tanah yaitu Adam. Dan tidak mungkin ayyakhdhu al-fadil lil mafdul. Ayyakhdhu al-fadil lil mafdul. Tidak mungkin yang lebih tinggi derajatnya harus tunduk kepada yang lebih rendah. Ini alasan jawab iblis. Maka iblis itu punya alasan logika. Iblis beralasan dengan kias untuk membela gengsinya. Dan ini dosa pertama di dunia. Dosanya iblis. Dosa iblis bentuknya apa? Sombong. Sehingga karena bawaan sombongnya, dia tidak mau mengamalkan perintah. Allah menceritakan tentang iblis. Qala ana khairum minhu. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka orang makhluk yang pertama menentang Allah adalah iblis. Dan dia adalah orang yang pertama kali melakukan kias yang fasid, kias yang tidak bisa diterima. Karena dia mengkiaskan yang tidak layak dikiaskan. Yang namanya asal penciptaan itu tidak mengharuskan derajat kehormatan. Dia menganggap api lebih mulia dibandingkan tanah menurut anggapan iblis, meskipun kita belum sepakat. Maka kalau debat dengan iblis, dia kan punya prinsip, pokoknya api lebih mulia daripada tanah. Tolak dulu ini, kami enggak sepakat kalau api lebih mulia daripada tanah. Apa buktinya? Berarti yang asalnya dari api lebih mulia daripada yang asalnya dari tanah. Itu jalan pemikiran iblis. Maka dia mengkiaskan kalau asalnya lebih mulia, berarti nanti hasilnya juga lebih mulia, padahal belum tentu. Nah, semacam ini, prinsip seperti ini juga berlaku sampai sekarang. Banyak orang yang mengumpulkan nasabnya. Ini ahli bait, pasti masuk surga, dia wali, dan seterusnya. Anak kiai, jangan diganggu. Ya. Oh, dia keturunan rendahan. Adanya kasta-kasta karena masalah nasab itu sejenis dengan logika iblis, sejenis dengan pemikiran iblis, yang dia menganggap adanya nilai keunggulan dari asal usul seseorang. Memang asal usul nasab punya keunggulan, tapi keunggulan ini atau nasab ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diiringi dengan iman. Maka kelompok yang ketiga ini iblisiyah, yang beriman kepada syariat, beriman kepada takdir, beriman kepada perintah dan larangan. Apa makna beriman kepada perintah dan larangan? Dua-duanya tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar wajib dihukum, akan mendapatkan balasan. Namun mereka beryakinan Allah itu menetapkan dua hal yang bertentangan. Kemudian mereka mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan perintah Allah bertentangan dengan takdirnya, dan takdir Allah bertentangan dengan perintahnya. Dan ini celah terbesar banyak orang yang sesat dalam masalah takdir, membandingkan antara perintah dan takdir kemudian dibenturkan. Setelah itu mereka mengingkari semuanya. Fahum khusumullah, maka mereka adalah lawannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan haula'i ma'syaratul qadariyah yusakuna ilan nari sauqa. Mereka adalah kelompok qadariyah yang akan dikirim, yang akan digiring menuju neraka. Maka qadariyah mereka semua adalah musuh Allah. Wahum yutafi'una an iblis, mereka membela pemikiran iblis. Demikian pula Murji'ah, mereka membela pemikiran iblis. Kenapa Murji'ah membela pemikiran iblis? Karena Murji'ah mengatakan bahasanya yang penting orang itu kenal Allah, maka disebut mukmin. Dan iblis kenal Allah, bahkan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Wayattahimuna Rabba, dan mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim, sampai mengatakan bahwa Tuhan membusuk, wal iyadhu billah. Wayud'inuna fi hikmatihi, dan mereka mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya iblis miskin, iblis itu kasihan, didzalimi, madzlum. Iblis menginginkan untuk membersihkan dahinya dari sikap sujud kepada selain Allah, faturida waluina. Tapi malah sebaliknya dia dibuang dan dilaknat. Itu alasan mereka yang membela iblis. Lalu apa dosa iblis? Kan dia benar, dia mau membersihkan, mensucikan wajahnya dari sujud kepada selain Allah. Maka iblis itu miskin, kasihan, madlum, didolimi, zalamahur rabb, didolimi oleh sang Tuhan. Dia ingin untuk membersihkan dahinya dari sujud kepada selain Allah, namun dia malah didolimi dan dilaknat. Adalah apa dosa iblis? Fa'ula waliyadu billah hum khusumullah iblisiyah. Maka mereka waliyadu billah adalah musuh-musuhnya Allah, kelompok iblisiyah. Ya. Maka dari penjelasan yang lewat, penulis memberikan ringkasan bahasanya qadariyah ada 3 jenis. Yang pertama adalah qadariyah majusiyah, mereka beriman kepada perintah dan larangan syariat namun mengingkari takdir. Wahum ahsanuha wa afdaluha, ini kelompok qadariyah terbaik dibandingkan yang lain. Kemudian kelompok qadariyah yang kedua adalah musyrikiyah, mereka mendustakan syariat namun beriman kepada takdir. Dan yang ketiga adalah iblisiyah, mereka beriman kepada syariat dan takdir, namun mereka meyakini bahasanya Allah memutuskan dua hal yang bertentangan. Mereka berkeyakinan bahasanya syariat Allah bertentangan dengan takdirnya, takdirnya bertentangan dengan syariatnya. Karena itu iman kepada takdir aslun min usulil iman as-sittah, termasuk salah satu prinsip iman yang 6. Tidak sah iman kecuali mengimani takdir. Siapa yang tidak beriman takdir, dengan takdir falaisa bi mu'min, maka dia tidak beriman, belum disebut beriman. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadar. Salah satu di antara sunnah yang wajib untuk dipegangi, siapa yang meninggalkannya, siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia tidak diterima imannya. Dan siapa yang tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, berarti dia bukan termasuk orang yang beriman, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir termasuk di antara as-sunnah al-lazimah, ajaran yang wajib dipegangi. Siapa yang meninggalkannya, tidak mengimaninya, maka bukan termasuk ahlu sunnah, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. ta'atan wa maksiatan, mengimani adanya ketaatan maupun maksiat. Contoh takdir baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu, harta yang halal, istri yang salehah, memberikan kamu al-khasab, kayu, hujan, unta, sapi, kemudian kambing, kesehatan, afiat, sehat wal afiat, anak, semua ini adalah kebaikan. Kita mengimani semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian ini tidak ditolak oleh semuanya. Termasuk qadariyah nufat juga mengimani hal ini. Maka qadariyah semuanya meyakini Allah itu Maha Kuasa. Demikian pula keburukan, kita juga mengimaninya. Seperti adanya musibah yang menimpa kita, sakit, kena utang, taslid bisijin, masuk penjara atau dibunuh, atau ada musibah yang menimpa keluarga, anak-anak, kita juga mengimani hal ini. Ringkasnya, wajib bagi Anda untuk mengimani takdir yang baik maupun yang buruk, sawa'un kana khairan aw syarran. Baik takdir itu khair, takdir yang baik maupun takdir yang syar, takdir yang buruk. Namun perbuatan Allah seluruhnya baik. Karena perbuatan Allah dilandasi oleh apa? Adil dan hikmah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wattasdiqu bil ahadits fihi wal imanu bihi. Termasuk di antara sunnah lazimah, prinsip yang harus dipegangi adalah membenarkan semua hadis-hadis fihi terkait masalah takdir dan mengimaninya. Maksudnya adalah membenarkan hadis-hadis yang membahas tentang masalah takdir dan mengimaninya. Dan ini adalah madhabus salaf, madhabnya para sahabat. Imam Ahmad mengatakan la yuqalu lima wala kaifa. Tidak boleh mempertanyakan mengapa atau bagaimana. Maknanya, kata penulis, la yuqalu lima fil af'al wala kaifa fis sifat. Kita tidak boleh mempertanyakan mengapa Allah berbuat demikian dan bagaimana Allah menciptakan ini. Bagaimana sih Allah menciptakan langit dan bumi itu, waktu itu tangannya seperti apa, bahannya apa saja. Tidak boleh dipertanyakan demikian. Kita juga tidak boleh mempertanyakan mengapa Allah kok menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, malah ngerepoti ya, Allah menciptakan penyakit. Namun sikap yang tepat adalah kita pasrah terhadap takdir, qada dan qadar Allah. Kita tidak boleh mengatakan lima atallahu fulanan al-ilma. Kenapa Allah jadikan si fulan ini berilmu, namun yang ini tidak berilmu? Kenapa ini lebih berilmu dan ini orang bodoh? Kenapa ini fakir, kenapa ini kaya? Kenapa ini tinggi, kenapa ini pendek? Kenapa yang satu ini usianya 100 tahun dan dia mati dalam keadaan tua, sementara yang itu masih muda? Prinsip Imam Ahmad, kita tidak boleh bertanya-tanya seperti itu. Karena pertanyaan semacam ini mengesankan, menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa urusanmu Allah mau ngasih dia rizki, mau menjadikan dia pintar, mau jadikan dia apa? Rajin dan seterusnya, itu urusan Allah. Maka mempertanyakan kenapa Allah menjadikan ini, Allah menjadikan itu, ini terkesan menggugat takdir. Tapi mempertanyakan kenapa ini jadi rajin, kenapa ini jadi pintar, kenapa ini jadi soleh, ini diperbolehkan. Karena ini kembali kepada perbuatan manusia. Kita bertanya tentang sebab sehingga orang ini menjadi bagus atau menjadi buruk, ini boleh. Tapi kalau kembalinya kepada Allah, kita mempertanyakan kenapa kok Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu, kenapa Allah ciptakan kecoa, Allah ciptakan anjing diharamkan, babi Allah ciptakan tapi untuk diharamkan, kan kasihan itu. Kalau ketemu harus dibunuh, Ini yang dilarang. Maka perkara-perkara semacam ini hiya sirrullah, semuanya adalah rahasia Allah dalam takdir. Tidak boleh kita bertanya-tanya kenapa. Oleh karena itu At-Tahawi mengatakan wal qadaru sirrullah ta'ala fi khalqi. Takdir adalah rahasia Allah bagi makhluknya. Hajabahu an anamihi. Allah tutupi takdir ini an anamihi dari seluruh makhluknya. Ay hajabahu aninas, Allah tutupi dari manusia. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka an maramihi untuk menggapai tujuannya. Artinya untuk menggali rahasianya. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Karena itu siapa yang bertanya mengapa Allah menciptakan ini, mengapa Allah menciptakan itu, berarti dia telah menolak hukum kitab. Faman radda hukmal kitab bi kana minal kafirin. Dan siapa yang menolak hukum kitab, bahasanya Allah Maha Kuasa dan Allah telah mencatat seluruh yang ada, yang akan terjadi di alam ini, maka dia termasuk orang kafir. Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, namun mereka yang akan ditanya. Karena itu janganlah kita bertanya, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah adalah hakimun, zat yang maha bijaksana. Ketika Allah menjadikan yang ini tinggi, yang ini pendek, ketika Allah menjadikan ini kaya, ini fakir, Allah jadikan ini lebih berilmu dan itu orang bodoh, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah dengan hikmah. Fal qadaru sirrullah, dan semua takdir Allah ini adalah rahasia Allah yang dibangun berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan tidak kita ketahui. Dan kemarin telah kita tegaskan, apapun yang tidak kita ketahui jangan dipaksakan untuk dipertanyakan. Memaksakan diri bertanya kepada sesuatu yang kita tidak tahu justru membebani diri kita, dan itu bukti kalau kita adalah orang yang ngeyelan. Demikian pula kita tidak boleh bertanya tentang kaifiyah, bagaimana cara Allah berbuat. Kita tidak boleh bertanya bagaimana sifat-sifat Allah. La taqul, tidak boleh bertanya bagaimana cara Allah bersemayam. Kita mengimani adanya istiwa Allah bersemayam, namun tidak boleh kita bertanya tentang bersemayamnya Allah. Karena bersemayam, istiwa, orang semuanya faham, maklum. Namun tidak boleh dipertanyakan. Kita mengimani bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy, namun tidak boleh bertanya bagaimana cara Allah beristiwa. Sebagaimana Imam Malik pernah ditanya tentang mana istiwa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Namanya istiwa semua orang tahu, bersemayam semua orang tahu. Wal kaifu majhul, tapi bentuk bersemayamnya Allah majhul, tidak ada yang tahu. Beriman kepada istiwa hukumnya wajib, dan bertanya tentang masalah ini statusnya bid'ah. Dan Imam Malik sangat benci orang yang bertanya seperti ini, sampai beliau menyuruh murid-muridnya untuk mengusir orang tadi, suruh dia keluar. Sampai lihat wajahnya saja enggak mau. Dan seperti ini prinsip ya, ulama masa silam itu, kalau dalam masalah takdir, dalam masalah iman, dalam masalah akidah digugat, dipertanyakan dan pertanyaannya itu aneh, jadi orangnya langsung diusir. Termasuk hal ini adalah an-nuzul, Allah turun ke langit dunia. Yang namanya turun ma'lumun ma'nahu fil lughatil arabiyyah, maknanya diketahui secara bahasa Arab. Namun kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana cara Allah turun. Kita hanya wajib mengimaninya, dan kita tidak boleh bertanya karena bertanya tentangnya hukumnya bid'ah. Maka sifat Allah, semua informasi tentang Allah itu maknanya ma'lum, dan ini akidah Ahlussunnah. Ma'lumul makna, semua keterangan tentang Allah bisa dipahami oleh manusia. Ini akidah Ahlussunnah. Berbeda dengan akidah Mufawwidhah, ahli tafwid, yang mereka berprinsip semua keterangan tentang Allah tidak ada satupun manusia yang tahu. Allah wa'alam apa maknanya. Ini akidah ahli tafwid dan itu sesat. Yang benar adalah semua orang tahu maknanya. Allah bercerita dalam Al-Quran tentang dat-Nya itu banyak sekali. Maka tidak mungkin Allah bercerita tentang dat-Nya dalam Al-Quran sementara maknanya tidak ada, maknanya tidak diketahui oleh makhluk. Namun bagaimana bentuk aslinya hanya Allah yang tahu. Ini beda antara Ahlussunnah dengan Mufawwidhah. Ya, maka kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana bentuk aslinya, karena bertanya tentang masalah ini hukumnya bid'ah. Kita tidak boleh bertanya kaifa ilmullah, bagaimana cara Allah mengetahui? Itu Allah apa belajar dulu, ya? Lihat-lihat buku, atau Allah nyetel rekaman? Bagaimana cara Allah mendengar suara yang sampai ke Allah itu bentuk gelombangnya? Gelombang apa, transversal ataukah longitudinal? Bagaimana Allah melihat, bagaimana ru'yatuhu, bagaimana Allah bisa dilihat? Karena kaifiyah semacam ini la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertanya dalam masalah ini adalah bid'ah. Sebagaimana kita tidak boleh membenturkan perbuatan Allah satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, kita tidak boleh membenturkan antara syariat dengan takdir, maka kita juga tidak boleh mempertanyakan tentang kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqalu lima, maka kita tidak boleh bertanya mengapa dan tidak boleh bertanya kaifa, bagaimana. Innama huwa tasdiq, yang perlu kita kedepankan adalah tasdiq, membenarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.